Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala Rasulul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin wa ba'd. Ya, kembali kita lanjutkan perkataan Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau hendak mensarah, menjelaskan hadis yang tadi telah kita baca teksnya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yardha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah menyukai tiga hal pada diri kalian. Menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berpegang teguh dengan ajaran Allah dan tidak berpecah belah dan mendaki kebaikan untuk penguasa yang Allah beri kekuasaan untuk mengatur urusan kaum muslimin. Kata beliau, makna hadis ini, inilah tiga hal yang menjadi faktor bersatunya manusia. Penjelasan detailnya adalah sebagai berikut. Poin yang pertama adalah tauhid. Ini sama dengan akidah yang benar. Itulah akidah yang sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, Quran dan Sunnah. Itulah la ilaha illallah dengan matlul kandungan maknanya, dengan isinya, wa ma'naha maknanya, dan konsekuensinya. Inilah yang akan menyatukan manusia. Adapun jika manusia itu memiliki akidah yang beragam, maka mereka akan berpecah belah. Oleh karena itu ada ungkapan, tauhidul kalimah bi kalimatit tauhid. Tauhidul kalimah itu sama dengan persatuan. Tauhidul kalimah bi kalimatit tauhid. Terwujudnya persatuan itu dengan kalimat tauhid, dengan akidah yang benar. Maka sumber persatuan yang pertama adalah akidah. Takunul akidah wahidah, manakala akidah sama, itulah akidah yang berasal dari Quran dan Sunnah. Poin yang kedua adalah sumber yang menjadi acuan ketika berselisih dan berselisih. Maka ini Nabi ungkapkan dengan mengatakan, berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Dan yang dimaksud dengan tali Allah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, jika kalian berselisih tentang satu hal, فَرُدُّوهُ, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan perkara yang yaqdi ala, qada ala itu artinya menumpas, menghancurkan. Menumpas perselisihan adalah kembali kepada Quran dan Sunnah. Adapun kembali kepada manhajun nas, berbagai metodologi yang dimiliki oleh manusia dan jalan-jalan buatan manusia, maka itu akan memecah belah manusia. Maka kembali kepada Quran, mengacu pada Quran dan Sunnah, itulah yang akan memangkas perselisihan di antara manusia. Karena dia turun dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dia turunkan untuk menjadi hukum di antara manusia dalam hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia. Maka inilah yang akan menghilangkan perselisihan dan menyenangkan semua pihak. Karena dia berasal dari Arab. Salah satu nama Allah adalah Arab. Subhanahu wa ta'ala. Maka dia isinya adalah keadilan, penuh dengan wahikamun, penuh dengan kebijaksanaan, keadilan, dan jalan yang lurus. Kemudian poin yang ketiga, yang merupakan mukawimat penegak persatuan adalah al-qiyadah, adanya pimpinan. Yaitu ta'atul qiyadah, adanya ketaatan kepada pemimpin. Artinya, kaum muslimin atau minimal satu kelompok dari kaum muslimin yang ada dalam satu negara memiliki qiyadah muwahadah, satu kepemimpinan. Itulah al-imam al-muslim, dan dia dasar pemimpin yang muslim, kemudian rakyatnya kaum muslimin mentaatinya dan tidak menyelisihinya. Sebagaimana Nabi katakan, kalian mengendaki kebaikan, menginginkan terwujudnya kebaikan untuk orang-orang yang menjadi penguasa. Dan di antara bentuk menginginkan kebaikan adalah mentaati penguasa dan tidak menyelisihinya. Dan di antara bentuk menghendaki kebaikan adalah menjelaskan kesalahan yang terjadi sehingga bisa dijauhi dan menunjuki penguasa manakah kebaikan. Jadi antara bentuk menginginkan kebaikan untuk penguasa adalah melakukan ma yakiluhu ila ra'iyah, tugas yang dia bebankan kepada rakyat. Kay yakuma bil amal, supaya si rakyat itu melakukan pekerjaan atau tugas ala wajil matlub sebagaimana seharusnya. Maka menjalankan tugas-tugas kenegaraan, menjalankan tugas-tugas pemerintahan, ya, yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, bekerja dengan baik, dengan penuh etos kerja tinggi, maka itu diantara bentuk munasohah, menginginkan kebaikan untuk negara dan penguasa. Artinya al-wadhifah, tugas atau pekerjaan ditunaikan ala wajil matlub, dalam bentuk seharusnya. Karena jika semuanya bekerja sebagaimana seharusnya, maka tatimul masalah, maka akan sempurnalah kemaslahatan masyarakat. Dan di antara bentuk mengendaki kebaikan untuk penguasa adalah mendoakan kebaikan untuknya. Mendoakan agar dia menjadi orang yang saleh dan mendapatkan bimbingan dari Allah, tasdid bimbingan dari Allah. Ini semua adalah bentuk menginginkan kebaikan untuk penguasa. Adapun orang yang durhaka kepada penguasa, menyelisihinya, membicarakan kejelekan penguasa di depan banyak orang, dan membuat rakyat benci kepada penguasa, membuat rakyat itu punya permusuhan kepada penguasa, maka ini adalah khianah. Khianah di sini adalah lawan dari munasohah. Maka ini adalah mengendaki keburukan untuk penguasa. Demikian juga orang yang mengetahui kesalahan terjadi namun tidak menyampaikannya kepada penguasa. Dia lihat ada khalal, ada kesalahan di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat. Dia jumpai berbagai macam pelanggaran namun tidak dilaporkan. Dilaporkan dengan tujuan min ajli tudarok hadha syai', diperbaikinya sesuatu tersebut sebelum jadi gawat. Maka tidak melaporkan kepada pelanggaran-pelanggaran, ya, kepada pihak-pihak yang terkait, maka ini adalah diantara bentuk khianat walil amr. Tidak mengendaki kebaikan, bahkan mengendaki keburukan untuk penguasa. Maka dengan tiga poin ini, maka terwujudlah persatuan dengan seutuhnya. Akidah yang benar, merujuk dan mengacu pada Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan, dan mentaati penguasa, menginginkan kebaikan untuknya, menasihati dan menginginkan kebaikan untuk penguasa. Maka dengan tiga hal ini akan terwujudlah al-ijtima', persatuan. Namun jika error, jika rusak salah satu dari tiga hal ini, hasalat tafaruq, maka akan terjadi perpecahan. Terjadilah perselisihan, wanisa' dan perselisihan, dan tercerai-berailah umat, tercerai-berailah rakyat. Maka ini adalah satu kaidah penting, yaitu kaum muslimin tidak boleh, tidak harus bersatu. Kalau tidak bisa bersatu seluruh kaum muslimin di seluruh dunia di bawah satu kekuasaan, maka minimal terjadi persatuan di dalam satu negara. Wal istima'a illa 'alal kitab was sunnah, dan tidak akan ada persatuan yang dicita-citakan dan diangankan oleh seorang muslim kecuali di atas Quran dan Sunnah, akidah yang benar, wal qiyadah salihah, dan kepemimpinan yang bagus. Yang kepemimpinan itu akan bagus dan berjalan dengan baik manakala ditaati dan dipatuhi. Wabihada, maka dengannya akan terwujudlah berbagai manfaat dan akan terwujudlah kewibawaan kaum muslimin. Maka jika kaum muslimin bercerai-berai, maka tidak wibawa. Wibawa manakala terwujud dan ada yang namanya persatuan. Maka inti dari kaidah yang ke-10, bahasanya ahlu sunnah meyakini bahasanya konsep al-jamaah adalah satu hal yang menjadi hal penting dalam Islam. Namun konsep persatuan itu satu hal yang penting dalam Islam. Namun persatuan yang diinginkan adalah persatuan di atas kebenaran atau persatuan dalam artian tidak terjadinya pemberontakan dan tidak terjadinya kerusuhan di bawah satu kepemimpinan di satu negara. Maka ringkasnya al-jamaah itu dalam bahasa Arab artinya adalah kelompok, sekumpulan manusia. Ini boleh jadi kita jamaatul masjid, dalam bahasa Arab ada sebutan jamaatul masjid, artinya sekelompok. Ini, namun secara syar'i ini, bisa kita simpulkan bahasanya al-jamaah itu punya dua pengertian. Yang pertama al-jamaah yang ada dalam hadis iftirakul ummah. Maka ketika Nabi katakan siapakah golongan yang selamat, al-jamaah. Dan Nabi jelaskan di riwayat yang lain di riwayat Tirmidzi apa itu al-jamaah, ma'ana alaihi wa ashabi, berpegang teguh dengan cara beragama yang dimiliki oleh Nabi dan para sahabat. Ini jamaah dalam pengertian yang pertama. Itu jamaatul haq. Jamaah dalam artian luzumul haq wattiba'uhu dalam bahasa Abu Syama. Ya, jamaah dalam pengertian menyertai kebenaran dan mengikutinya. Yang dalam bahasa Ibnu Mas'ud beliau katakan mawafaqal haqqa walakunta wahdaka. Menyertai kebenaran, mencocoki kebenaran sesuai sejalan dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Kemudian ada jamaah dalam dalam hadis yang tadi misalnya kita baca hadis Bukhari, laisa ahadun yufarikul jamaah shibron fayamutu illa mata mitatan jeliyah. Maka jamaah di sini artinya adalah menjaga persatuan untuk berada di bawah satu kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang muslim. Maka tidak buat keonaran, tidak membuat kerusuhan, tidak melakukan pembangkangan, apalagi pemberontakan. Maka itu adalah jamaah dalam makna yang kedua, yang ini ada pada sejumlah hadis. Tentu semacam hadis ini, jamaah di sini tidaklah bisa dimaknai dengan makna yang pertama. Akan sangat sulit jika kita maknai dengan makna yang pertama. Sehingga bisa kita sendirikan dengan kita katakan jamaah di sini artinya adalah jamaah dalam artian bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Kemudian kita lanjutkan dengan kaidah yang ke-11. Anahum ya'taqiduna anna a'zama asbabil iftiraq huwa tasyayyu'un wa tahazzubu tasayyu'u wa tahazzubu ba'dil muslimin ila ta'ifatin aw jama'atin aw syakhsin ghairi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihil kiram. Mereka meyakini bahasanya sebab terbesar, sebab yang paling efektif untuk terjadinya perpecahan adalah berkelompok, wa tahazzub dan berkelompoknya sebagian kaum muslimin pada satu kelompok, ada satu jamaah kelompok dan berkelompok mengelilingi satu person, berkelompok fanatik bergabung pada satu kelompok atau satu person, dan itu person tersebut bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelompok tersebut bukanlah kelompok para sahabat Nabi yang mulia. Mengingat firman Allah taala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Syi'an jamak dari syi'ah artinya kelompok. Maka maknanya adalah ansar, para penolong. Maka syiah artinya syiatu Ali. Maka syiah sebagai yang dimaksud dengan syiah adalah syiatu Ali. Artinya ansaru Ali, atba'u Ali. Nah, karena itu sebagian orang mengatakan jangan sebut mereka Syiah. Mereka bukan Syiah. Jangan sebut mereka Syiah. Mereka laisa Syiatu Ali. Bahkan mereka menikam Ali dari belakang. Mereka bukan pembela Ali, bukan penolong Ali, bukan pengikut Ali. Namun mereka adalah orang yang menjatuhkan Ali, memburukkan Ali dan seterusnya. Maka menyebut mereka dengan Syiah keliru. Secara realita keliru, kecuali jika yang dimaksud Syiah adalah sebutan yang mereka berikan untuk dirinya sendiri. Namun jika Syiah dalam pengertian Syiah atau Ali, maka mereka dusta dengan pengakuannya. Itu klaim kosong. Itu adalah pernyataan kosong yang tidak ada isinya dan tidak ada realitanya. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhu fi syai', maka engkau tidaklah bukanlah bagian dari mereka sedikit pun. Artinya engkau barok, berlepas diri dari mereka. Itu semua terjadi bukanlah karena ajaranmu, bukan karena tuntunanmu. Maka berkelompok-kelompoknya manusia yang kemudian fanatik, kemudian saling menggulung-gulungkan kelompok-kelompoknya, itu sama sekali itu bukanlah hal yang Nabi ajarkan. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat di atas mengatakan kemungkinan makna yang lebih mendekati bahasanya ayat di atas bersifat umum, berlaku untuk semua orang yang faraqa, meninggalkan agama Allah dan menyelisih agama Allah. Maka Allah mengutus Rasulnya dengan membawa ilmu dan amal untuk memenangkan agama di atas seluruh agama. Untuk memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Wa syar'uhu wahidun. Dan syariat Allah itu satu, tidak ada perselisihan di dalamnya dan tidak ada perpecahan. Dan Allah juga berfirman, wala takunu, janganlah kalian seperti. Wala takunu minal musyrikin, seperti orang-orang musyrik. Yaitu minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya, wakanu syi'an, sehingga mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, semua kelompok bangga dengan apa yang mereka miliki. Maka di sini disampaikan berpecah belah adalah sifat khas orang musyrik. Dan Allah katakan, janganlah kaum muslimin serupa dengan mereka dengan berpecah belah. Maka berpecah belah adalah sifat khas orang musyrik. Karena mereka setelah sepakat untuk tidak hanya menyembah Allah, mereka berselisih pendapat apa yang disembah selain Allah. Apakah nyembah jin, ataukah nyembah keris, ataukah terjadi perpecahan yang sangat perpecahan yang sangat akut di tengah-tengah orang-orang musyrik. Setelah mereka bersepakat untuk tidak hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka tandingan untuk Allah itu siapa? Terjadi perpecahan yang sangat akut. Bahkan yang sepakat untuk nyembah jin, itu pun terjadi perselisihan di antara para penggemar jin. Jin mana yang disembah? Jin mana yang disembah? Setelah sepakat dan maka sesembahan tambahannya adalah nyembah orang mati. Orang mati yang mana yang disembah? Terjadi perselisihan di antara. Dan masing-masing kelompok membanggakan sesembahannya masing-masing. Wah, di sini lebih. Wow, lebih jos, ini lebih lebih hebat, lebih bagus. Terjadi persaingan ketat di antara masing-masing. Maka mereka berupaya bagaimana merekrut para pemuja-pemuja baru. Maka mereka bikin cerita yang mengarang-arang. Wow, ini kehebatan kalau orang nyembah sesembahan ini. Ini manfaatnya gini. Maka masing-masing juru tulis akan bikin juru kunci akan juru kunci kuburan-kuburan itu akan bikin cerita bohong yang disebarluaskan untuk mengunggulkan masing-masing kuburannya. Maka ada kebanggaan yang kebanggaan, masing-masing punya kebanggaan yang berlebihan. Maka itu sifat khas orang musyrik. Maka Allah katakan, janganlah kalian seperti mereka. Maka orang yang membuat perpecahan, menimbulkan perpecahan, maka ada pada dirinya keserupaan dengan orang-orang musyrik. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, semua kelompok fanatik dan bangga dengan kelompoknya masing-masing. Maka Allah cela kebanggaan, kegembiraan yang berlebihan sehingga fanatik dan menimbulkan kefanatikan kepada masing-masing kelompok. Maka kalau dilihat dari sisi kata kosakatanya dalam bahasa Arab, maka dalam ayat ini Allah mencela farah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun itu konteksnya konteks celaan. Ya, maka ada farah yang tercela. Dan di ayat yang lain di surat Al-Qasas ketika Allah menceritakan tentang Qarun dan orang ketika dia pamer kekayaannya, maka banyak orang yang kagum. Maka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman memberikan nasihat. La tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah engkau gembira, sehingga Allah tidak menyukai orang-orang yang gembira. Maka ini bukan gembira, semua bentuk gembira ya. Jangan salah pahammu, berarti gembira tercela. La tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Dilarang gembira. Ya. Bahkan orang-orang yang gembira Allah cela, bukan? Ya. Maka farah di sini yang makna dasarnya adalah gembira, sukacita, ini dicela, tercela. Demikian juga di surat Ar-Rum, Allah mencela farah. Namun di ayat yang lain, Allah memerintahkan, fabidzalika falyafrahu. Maka terhadap karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka gembira. Sehingga farah itu, kalau ini kita terjemahkan nanti jenisnya tidak pas ya. Maka kita biarkan sebagaimana makna asalnya. Maka farah atau gembira, farah itu ada dua macam. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Gembira atau farah yang terpuji adalah gembira karena taat, gembira senang karena bisa taat, senang karena diberi kemudahan untuk beramal kebajikan, dan semacam itu yang merupakan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Namun kebanggaan, kegembiraan kepada ajaran kelompoknya sehingga membuahkan fanatisme, maka itu tercela. Atau kebanggaan dengan atau kegembiraan karena dunia yang berlimpah yang dimiliki dan dia merasa gembira, kemudian menepuk dada, ini karena jerih payah saya sehingga saya bisa dapat ini semua, sebagaimana dalam kisah Qarun, maka ini adalah farah yang tercela. Maka farah yang tercela bisa kita katakan kegembiraan yang berlebihan, rasa suka yang berlebihan terhadap pendapat kelompoknya, karena suka yang overdosis dan berlebihan akhirnya membuahkan fanatisme. Atau kegembiraan yang membuahkan kesombongan sebagaimana Qarun. Maka bukannya sekedar gembira, namun kegembiraan yang berbuah kesombongan, maka itu gembira yang tercela. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, dan umat ini juga akan berselisih di antara mereka ala nihalin, berselisih menjadi berbagai macam aliran, kulluha dallatun ila wahidah, semuanya adalah jalan yang menyimpang kecuali satu saja, wahum ahlu sunnati wal jamaah, itulah sunnah wal jamaah, itulah orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa bima kana alisatul awal, dan berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh generasi awal umat Islam, yaitu para sahabat, tabi'in, dan para pemimpin kaum muslimin, yaitu para ulama, fi qadimi dahri, sejak masa silam, wa hadisi, dan masa selanjutnya. Sebagaimana diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadrak, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang firqatun najiyah, orang-orang yang selamat, siapakah mereka? Maka Nabi katakan, man kana ala ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Ya, orang yang berpegang teguh dengan agama yang aku jalani saat ini, demikian juga dijalani oleh para sahabat-sahabatku. Dan dalam hadis dari Al-Haris Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana amurkum bi khamsin, Allahu amarani bihinna, aku perintahkan kalian dengan lima hal, yang lima hal itu Allah perintahkan kepadaku, yaitu as-sam'u wa ta'atu wal jihatu wal hijratu wal jama'atu, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa muslim selama bukan maksiat, berjihad dan berhijrah jika memang kondisi mengharuskannya, dan wal jama'ah dan al jama'ah. Fa innahu man farqa al jama'ata, karena siapa yang meninggalkan al jama'ah kidra kida sibrin, meskipun hanya seukur satu jengkal, faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi, maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya, illa ayarji'a, kecuali jika dia kembali. Pemanda'a da'wal jahiliyati fa'innahu min jusa jahannam, dan barang siapa yang menyerukan seruan jahiliyah, maka dia adalah rombongan penghuni neraka. Maka ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, dia adalah rombongan penghuni neraka meskipun rajin sholat dan puasa. Nabi katakan, meskipun rajin sholat dan puasa, fada'u bidakwallahi alladhi sammakum, maka panggillah, maka serulah dengan panggilan Allah yang Allah namakan kalian dengannya, yaitu muslimin, mukminin, dan hamba-hamba Allah. Diatkan oleh Ahmad, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Tentang ribqah, di catatan kaki, ribqah asalnya adalah urwah, tali, ikatan fi hablin, dari tali yang diletakkan pada leher binatang atau kakinya untuk memeganginya. Lalu kata-kata ribqah ini kemudian dipinjam untuk Islam, sehingga kalau ribqah untuk Islam artinya adalah sesuatu yang dengannya seorang muslim mengikat dirinya, dan sesuatu tersebut adalah ikatan-ikatan Islam, yang ikatan Islam sama dengan batasan-batasan Islam, aturan-aturan Islam, hukum-hukum Islam, perintah dan larangan dalam Islam. Tentang jusa jahannam, bidomil jim, bacanya jimnya dibacaan doma, artinya min jama'atihim, rombongan penghuni neraka. Jama' dari jazwah, yang makna asli dari jazwah adalah al-hijarah al-majmu'ah, kumpulan batu. Dan dikatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anta ala millati Ali au ala millati Utsman, dan tepatnya yang bertanya adalah Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Ibnu Abbas ditanya oleh Muawiyah, engkau ini di atas agamanya Ali atau ke agamanya Utsman? Faqal, maka Ibnu Abbas mengatakan, bal ana ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya bukan pengikut Ali, bukan pengikut Utsman, saya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diatkan oleh Al-Alqai dan yang lainnya. Kembali ke hadis Al-Haris Al-Ash'ari. Maka al-jama'ah di situ tentu maknanya adalah jama'ah dalam pengertian yang kedua. Yaitu jama'ah dalam artian jama'atul muslimin. Dalam pengertian bersatunya kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Maka siapa yang meninggalkan jama'ah dalam artian dia membangkang kepada penguasa atau bahkan memberontak, meskipun tindakannya keluar itu cuma satu jengkal, artinya satu hal yang sangat-sangat sedikit atau sepele, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Kecuali jika dia kembali. Dia melepas ikatan Islam tadi artinya adalah aturan Islam. Maka dia melanggar aturan Islam. Bukan maknanya dia kafir. Kalau tafsiran LDII, ribqatal Islam an unuqi, dia lepas ikatan Islam dari lehernya artinya dia kafir. Sudah tidak lagi Islam. Padahal tadi ribqah, sebagaimana penjelasan di Nihayah fi Gharibil Hadis, artinya adalah aturan Islam. Maka dia telah melepaskan aturan Islam, artinya dia melanggar aturan Islam. Kecuali jika kembali, alias bertobat. Kemudian Nabi katakan, wa manida'a da'wal jahiliyah. Siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah? Apa yang dimaksudkan dengan seruan jahiliyah? Seruan jahiliyah di sini maknanya adalah fanatisme kelompok. Fanatisme kelompok. Maka dakwah jahiliyah itu terkadang artinya adalah meratap. Sebagaimana di hadis tentang niyahah, yaudu dakwah jahiliyah, di situ artinya meratap, merongrong. Nah, itu panggilan seruan jahiliyah. Namun kalau dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah di hadis ini maknanya adalah fanatisme kelompok. Mari gabung dengan kelompok saya jamin masuk surga. Nah, siapa yang enggak mau kelompok saya maka dia ahli nar. Kebenaran hanya ada pada kelompok saya. Di luar kelompok saya 100% mesti celaka, botil, sesat. Maka ini fanatisme kelompok. Apa itu fanatisme kelompok? Mengukur kebenaran dengan kelompoknya. Meyakini kebenaran itu terbatas pada kelompoknya. Maka itu fanatisme, maka itu adalah fanatisme yang Nabi sebut dengan dakwah jahiliyah. Kenapa Nabi sebut dakwah jahiliyah? Karena itulah keadaan masyarakat jahiliyah. Kalau di masyarakat jahiliyah, kelompoknya adalah kelompok suku. Maka masing-masing orang membangun fanatisme kesukuan. Namun, tidak hanya terbatas dalam masalah fanatisme kesukuan. Semua kelompok itu termasuk dalam hal ini. Kemudian maka yang namanya fanatisme kelompok di antara ciri yang lain adalah membangun perkawanan dan permusuhan dengan kelompoknya. Siapa yang satu kelompok dengan saya, maka dia adalah teman saya. Siapa yang tidak satu kelompok, maka dia musuh saya. Ini adalah fanatisme kekelompokan. Maka kawan dan lawan diukur dengan kelompok. Benar dan salah, kebenaran dan benar dan salah diukur dengan kelompok. Dan kaedah jahiliyah dan merupakan kaedah fanatisme jahiliyah, unsur akhoka zaliman au madluman. Dengan makna jahiliyah, tolong bela temanmu. Dia benar ataupun salah. Dia benar ataupun salah sama dengan benar. Benar ataupun salah sama dengan benar. Ini tafsiran jahiliyah. Ini kaedah jahiliyah. Kaedah dakwah jahiliyah. Dibangun di atas prinsip unsur akhaka zaliman au madluman. Bela, tolong temanmu yang satu kelompok denganmu. Dia benar ataupun salah. Karena dia benar. Maka prinsip jahiliyah, prinsip fanatisme ini memberikan makna kebenaran diukur dengan kelompok. Pembelaan, perkawanan, dan permusuhan dibangun dengan kelompok. Meskipun moto jahiliyah ini kemudian Nabi ubah pengertiannya. Nabi ubah pengertiannya. Namun pengertian asalnya ya adalah fanatisme jahiliyah. Dan setelah itu Nabi ubah maknanya. Yang dimaksud dengan menolong temanmu yang zalim, yang salah adalah dengan menegurnya. Ini Nabi tafsiri dengan tafsiran yang berbeda. Bukan tafsiran asli dan zahirnya. Maka Nabi memberikan takwil untuk menolong teman-teman yang salah dengan menegur, menasihati dan mengingatkan. Maka siapa yang mengajak pada kelompok, siapa yang membangun permusuhannya dengan kelompok, Nabi katakan, fa innahu min jusa jahannam, maka di rombongan neraka. Sahabat bertanya, wahai Nabi, meskipun rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, meskipun rajin pengajian, namun membangun permusuhan, persaudaraan dengan kelompok, masuk neraka, rombongan neraka. Nabi katakan, wa in sallaw wa soma, meskipun dia abid, meskipun dia adalah ahli ibadah. Ketika dia mengajak orang pada kelompoknya, fanatik dengan kelompoknya, maka dia adalah dosa jahanam. Maka ini menunjukkan kalau itu dosa besar, karena diancam dengan jahanam. Nah, karena itu kemudian Nabi katakan, maka seruan, tidaklah kalian membangun seruan kalian dengan nama yang, dengan seruan yang Allah berikan kepada kalian, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, para hamba-hamba Allah, itu tolak ukurnya. Itu dasar seruannya, menyuruh kepada Islam dan kaum muslimin. Bukan kelompok-kelompok di dalam Islam, namun Islam itu sendiri. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.